السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini yaitu menjawab pertanyaan atau dalam rangka menjawab pertanyaan yang pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya membawa HP yang ada isi Al-Qur'annya ke kamar mandi atau toilet? Karena banyak juga ikhwan kita sering menitip jika dia mau masuk toilet. Jazakallahu khair. Inilah pertanyaannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memang kitab yang sangat agung, di mana kita perlu hati-hati dalam membawanya. Jangan sampai membawa misalnya sekedar dicangking, atau kalau duduk misalnya kemudian diletakkan di bawah paha kita misalnya, atau di depan tapi di bawah misalnya. Ini juga termasuk kurang hormat. Tetapi bagaimana kalau kita misalnya sedang duduk di majelis, sedang waktu itu capek sekali, ya paling tidak berusaha menaruhnya agak ke depan begitu ya, agak jauh. Ini karena memang darurat. Jadi itulah Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya adalah kalamullah. Isi daripada Al-Quran adalah kalamullah. Maka membacanya pun harus punya wudu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Hazm dan Hukaim bin Khizam dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, di mana Rasulullah bersabda, la yamassal qur'ana illa tahirun. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Artinya orang yang punya wudu. Kemudian Al-Qur'an juga ada yang mengatakan bahwa enggak apa-apa enggak punya wudu. Ada sebagian kaum menyatakan enggak apa-apa enggak punya wudu karena berdasarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman la yamassal qur'ana illa la yamassuhu illal mutahharun. Itu memang ditujukan kepada malaikat. Tetapi bukankah juga ada sunnah yang menyatakan jangan sampai menyentuh Quran kecuali berwudu, pada hadis Amr bin Khizam atau Hukaim bin Khizam. Kemudian bagaimana tentang Al-Quran yang ada dalam aplikasi HP? Sebenarnya ini sudah dijawab oleh banyak ustadz, bahkan juga sering di Wesal TV atau di TV-TV lainnya, dari di TV-TV sunnah yang ada, bahwa hal itu tidak mengapa, karena Al-Quran yang ada dalam HP itu sekedar aplikasi, bukan sesungguhnya. Jadi dia merupakan aplikasi saja. Apalagi yang namanya HP kadang repot juga, kalau ditaruh di luar bisa hilang. Bahkan ketika sengaja dilepas, ditaruh di lubang yang ada misalnya, atau di tempat yang ada, di tempat itu bisa juga tertinggal, karena barang-barang kecil seperti itu bisa terlupakan. Jadi intinya, karena itu hanya merupakan aplikasi saja, maka tidak apa-apa. Wallahu ta'ala bisawab. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah banyak dalil tentang keagungan membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi, belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Maka dalam hadis ini ada pengertian bahwa diri kita ini dalam satu waktu harus menjadi di antara salah satu. Menjadi pengajar Quran atau yang belajar Al-Quran. Ini dalam satu keadaan. Maka berusahalah setiap orang dalam setiap keadaan mencapai di antara dua hal ini. Jadilah orang yang mengajar Al-Quran atau orang yang belajar Al-Quran. Hadis ini sangat baik untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi kita dan untuk menjadi ukuran apakah diri kita orang yang baik atau tidak. Bahkan banyak para masyayikh yang sebenarnya dia alim bil kitab was sunnah. Banyak kesempatan dia untuk menyampaikan ilmu-ilmu. Tetapi karena dia mengingat hadis ini sampai kemudian ditinggalkan program apapun kecuali sekedar dia mengajar Al-Quran. Sampai ada seorang ulama yang hidupnya didermakan untuk mengajar Quran itu sampai 40 tahun lamanya. Bahkan banyak juga kisah-kisah di mana di negeri-negeri muslim termasuk dalam hal ini di negeri Saudi Arabia misalnya. Banyak tulisan-tulisan di pinggir-pinggir jalan itu nomor-nomor telepon yang kisarannya berbunyi demikian. Barang siapa ingin belajar Quran gratis hubungi nomor telepon sekian. Siap datang ke rumah. Masya Allah, banyak sekali tulisan-tulisan semacam itu karena mereka ingin mengamalkan ini. Kalau di negeri kita yang banyak kan begini ya, ada nomor telepon ditulis di tembok-tembok, di apa namanya, pamflet-pamflet begitu ya. Bunyinya apa? Sedot WC hubungi nomor sekian-sekian-sekian. Itulah kalau di negeri kita. Ya, gak gratis lagi, bayar lagi begitu. Nah kemudian, adapun di negeri, semisal negeri Arab atau negeri Saudi ya, itu teman-teman yang kuliah di sana itu sering cerita begitu. Banyak masyayikh-masyayikh itu yang menyamarkan namanya hanya kepingin ngamalkan ini. Dalam satu waktu dia harus belajar atau mengajar. Dimana ada pengumuman-pengumuman di tembok-tembok, siapa yang kepingin bisa belajar Quran gratis hubungi nomor sekian-nomor sekian. Sehingga ketika ada yang menghubungi, ya dia datang ke rumahnya sampai orang itu bisa. Subhanallah. Inilah tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi juga oleh Sunan An-Nasa'i. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian yaitu orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Ini rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi. Jadi pada hadis ini disebutkan bahwa orang yang paling utama di antara kita adalah yang belajar Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Karena itulah para jamaah, saya pribadi, ya dulu memang pernah belajar Al-Quran ya, pernah belajar khusus Al-Quran, tartil, kiro'ah begitu ya. Dengan adanya hadis ini, saya pun setiap saat berusaha, adalah meskipun 1-2 orang itu yang diajari Al-Quran. Ya, sengaja membuat majlis belajar tahsinul Quran. Karena mengingat hadis ini. Bahkan seandainya memang enggak punya jamaah misalnya, enggak ada yang ngaji, mungkin saya akan berusaha mencari tempat untuk ngaji Al-Quran, atau mungkin mendengarkan Al-Afasi kah, atau mendengarkan yang lainnya, tajwidnya gimana, didengarkan, dirasakan begitu ya. Kemudian didengarkan tartilnya, karena memang sangat penting sekali. Di mana berdasarkan hadis ini, maka berupayalah semua di antara kita dalam satu waktu, hendaknya kita berada dalam dua posisi ini. Sebagai orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran dan pembacanya. Bahkan dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Yaqulur Rabbu Azza wa Jalla, berkata Tuhan Azza wa Jalla, Man saghalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, yakni dengan membaca Al-Quran, wa dhikri dan berzikir kepadaku, an mas'alati, dari sekedar meminta, a'taituhu, aku beri dia, afdolama u'ti as-sa'ilin, seutama-utama apa yang aku beri kepada orang yang meminta. Wa fadlu kalamillahi, dan keutamaan kalam Allah, ala sa'iril kalam, atas kalam-kalam yang lainnya, seperti tasbih, tahlil, dan lain sebagainya, kafadlillahi ala khulkihi, adalah laksana keutamaan Allah atas makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun gharib. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hadis ini disebutkan bahwasannya, barang siapa yang menyibukkan diri membaca Quran atau berzikir kepada Allah. Maksudnya gimana? Yaitu rutinitas membaca Al-Quran. Maka upayakanlah kita ini setiap harinya. Apakah itu sesudah sholat subuh, sesudah sholat subuh, persiapan untuk sarapan pagi mau berangkat kerja. Setengah juz kah? Atau mungkin awal satu halaman dulu, kemudian nanti meningkat-meningkat sampai bisa satu juz. Atau mungkin bisa juga di sela-sela istirahat kerja. Misalnya habis makan, mau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, duduk sebentar di masjid, baca sekedar satu halaman misalnya. Nanti malam misalnya, setelah pulang dari kerja, malam sebelum tidur. Atau di malam hari pada saat sholat malam, bersama sholat malam membaca. Kalau nggak hafal gimana? Pegang nggak masalah. Sambil megang Quran juga boleh. Syukur-syukur kalau hafal. Ya. Ada juga di antara hamba-hamba Allah itu yang menghatamkan Quran sambil sholat malam. Jadi setiap malam itu dijatah sekian juz. Sehingga 30 hari khatam begitu. Karena memang sudah hafal. Sungguh luar biasa ya keutamaannya. Jadi dan ternyata orang yang banyak membaca Al-Quran itu memang saya sendiri banyak menyaksikan para hamba-hamba Allah yang memang punya amalan baca Quran sungguh luar biasa. Raut mukanya, cahayanya seakan ditampakkan saat di dunia ini. Padahal cahaya yang sesungguhnya yang pasti nanti di akhirat nanti. Tapi di dunia pun terkadang sudah nampak. Mulai dari apa kewibawaannya sampai kepada kesederhanaannya. Kemudian tawaduknya dan berkahnya. Bahkan banyak sekali keberkahan itu terkadang diwujudkan juga oleh Allah bagi para pembaca Quran ketika di dunia ini. Ya, walaupun demikian tetap nanti di akhiratlah tempatnya. Bahkan ada sebuah hadis yang kebetulan belum saya siapkan di sini yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya para pembaca Al-Quran bukan yang dimaksud penghafal ya. Memang di dalam Islam tidak wajib hafal, tapi seandainya kita bisa hafal itu afdol ya, afdol. Karena menyimpan kalamullah di dalam hati kita. Tetapi tuntutannya adalah tidak harus hafal, tapi membacanya. Barang siapa yang membaca dari awal sampai akhir, kemudian mengulangi lagi, membaca dari awal sampai akhir, mengulangi lagi sehingga menjadi sebagai sebuah wiridan. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa nanti ketika sudah bangkit dari dari kuburan untuk menuju padang mahsyar, tiba-tiba ada orang yang kelihatan tampan, ya, dirupakan manusia tampan, dan dia mengatakan assalamu alayka, assalamu alayki. Kemudian si kita menjawab waalaikassalam, man anta, kita bertanya siapa anda, dia pun menjawab ana akhukal Quran, aku adalah saudaramu Al Quran. Kemudian dia menjulurkan tangannya, kita pun menjulurkan tangan kita. Lantas kita ditarik ke dalam surga. Kemudian di surga itu tiba-tiba ada suara mengatakan ikra wartaki, bacalah dan tingkatkan bacaanmu. Maka ketika kita membaca, setiap membaca per ayat, surga kita semakin naik, naik, naik, naik, naik, sampai di mana akhir kita tidak bisa membaca lagi, disitulah surganya, subhanallah. Disitu pula kedudukannya. Karena nanti di surga itu tidak semua orang bisa membaca seluruhnya. Mungkin ada yang bisa membaca cuma satu surat saja. Mungkin cuma Qul Huwallahu Ahad saja atau Al-Fatihah saja. Karena tidak pernah membaca yang lainnya. Tapi ketika ayat-ayat Quran itu dilewati terus, dilewati dengan rutinitas, maka insya Allah nanti di dalam surga seluruhnya akan bisa dibaca dengan lancar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk di antara ahlul Quran was sunnah, di antara keluarga Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam keterbatasan waktu ini, maka kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.